Thank you. yang sekian lama aku pendam, baru kini ku curahkan. Hanya di kau yang ku cintai, di seluruh jagat ini kasih sayangku pada dirimu selamanya tiada akan beku. Tak seorang pun dapat berteduh dalam hatiku selain dirimu. Wahai Anissa, belahan jiwaku. Hanya di kau lah yang ku cintai, di seluruh jagat ini kasih sayangku pada dirimu selamanya tiada. Tak seorang pun dapat berteduh dalam hatiku selain dirimu. Wahai Anissa, belahan jiwaku.

itu ku terpaku melihat engkau bersanding bagaikan ratu dan raja bertahta di singgasana. Dalam hatiku merintih dan meratap, ya nasib. Dalam hatiku merintih dan meratap, ya nasib. Tanpa sadar meneteslah air mata di pipiku. Sesaatku menghayalkan ku berada di sampingmu. Betapa ku rasakan diriku berbahagia. Namun setelah ku sadar perasaan remuk reda, cintaku telah berlalu di hari perkawinanmu. Bagiku suatu derita selalu menyiksa di jiwa. Sesaatku menghayalkan ku berada di sampingmu. Betapa ku rasakan diriku berbahagia. Namun setelah ku sadar perasaan remuk reda. Malam itu ku terpaku melihat engkau bersanding bagaikan ratu dan raja bertahta di singgasana. Dalam hatiku merintih dan meratap, ya nasib. Dalam hatiku merintih dan meratap, ya nasib. Cintaku telah berlalu di hari perkawinanmu. tapi Tuhan tak menakdirkan kita berdua mencapai tujuan. Sungguh malangnya nasib yang menimpa pada diri kita berdua. Kita berdua mencapai tujuan. Sungguh malangnya nasib yang menimpa pada diri kita berdua. Kita berdua. Thank you. kecewa mempersunting diriku, karena aku bukan pilihan hatimu. Ceraikanlah diriku. Oh my.